Get your dong. Pasang teropong cari sasaran. Genak cepet tar diambil orang. Emang sih awalnya modusan. Naik pangkat jadi pacar kesayangan. Malam Jumat, malam keramat. Mantan galau kasih kode ngajak curhat. Kasih solusi jadi penyelamat. Ajak balikan buru gerak cepat. Galau mulu jangan dong. Gak kece jadi kelihatan blow on. Jangan flashback, jangan bengong. Gerak cepet, fake smile, move on. Masih banyak laki-laki tampan. Masih banyak bidadari dari kayangan. Jangan stuck cuma sama satu orang. Gerak cepat, masih banyak pilihan. Dapat kode, awas lolos. Gece dong, gece-gece dong. Biar jauh, jadi deket. Biar jadi, gerak cepet. Lo di mana? OTW. Gece dong, gece-gece dong. Biar jauh, jadi deket. Biar jadi, gerak cepet. Bisnis, job proyekan. All the time, ngarep objekan. Dapat deal, menang pitching. Dapat deadline, langsung keriting. Besok ada meeting jam 8. Presentasi supaya tender diserahkan. Dia bangun 7:15 Jakarta jam segini naik mobil mana sempat. Mobil tinggal cari ojek. Gali kantong rogo gocek. Rush hour kagak mau rempong. Abang ojek gece dong. Salip kanan salip kiri. Kalau telat harakiri. Biasanya ke kantor naik ojek cuma noban. Waktu mepet kagak dapat kembalian pakai goban. Dapat kode awas lolos. Gece dong, gece gece dong. Biar jauh jadi deket. Biar jadi gerak cepet. Lo di mana? OTW. Gece dong, gece gece dong. Biar jauh jadi deket. Biar jadi gerak cepet. Mau sukses jangan lambat gerak cepet. Ada cewek kece langsung gebet gerak cepet. Kalau naksir tukeran pin gerak cepet. Mau teken harus peka gerak cepet. Gerak cepet, gerak-gerak cepet. Bukan ngasal, gerak tepat. Bikin peluang biar sempat. Kalau telat, keburu diembat. Dapat kode, awas lolos. Gece dong, gece-gece dong. Biar jauh, jadi deket. Biar jadi, gerak cepet. Lo di mana? OTW. Gece dong, gece-gece dong. Biar jauh, jadi deket. Biar jadi, gerak cepet. Dapat kode, awas lolos. Gece dong, gece-gece dong. Biar jauh, jadi deket. Biar jadi, gerak cepet. Lo di mana? OTW. Gece dong, gece-gece dong. Biar jauh, jadi deket. Biar jadi, gerak cepet.